Samping hejo mun eneng keresa ka akang mas kawina ku mobil pajero gusti nu agung kalakah ngabalieur sadayana nu caket sareng eneng oke nyariosna kitu tapi naon neng tapi teu aya nu satia slebeu abdi kabina-bina lucu taya nunuruban lir widadari nulung surti kahyangan aya banteng jeung ikan hiu neng I love you cinta ini untukmu kunaon ari aka jejerwokan tah tadi keur demo cinta wala aya naon itu tuh aya wewe geulis mana itu tuh tingali wow geulisnya nya heueuh eta teh kecengan dewe kari ayam nu bulilis kari leuweut nu bututut ari hayang kanu geulis ari beungeut goreng patut Sampai Remix. performing by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Oh, performance by DJ Opus Remix. Hey, yeah. Bye.

by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. Settingan. DJ Opus Remix.